Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ma ba'd. Malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca kitab tauhid dan berikutnya adalah penjelasan Sa'di rahimahullah dalam Al-Qawlu Sadid fi Maqasid Al-Tawheed. Qala babu ma ja'a fi himayat al-Mustafa. Maaf. Tentang dalil-dalil yang datang. Dalil-dalil yang datang fi himayat al-Mustafa. Terkait himayah, penjagaan al-Mustafa. Kita sudah menjelaskan kemarin bahwa al-Mustafa adalah bukan nama ya, tapi dia adalah pengkhabaran bahwa Nabi Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib istafahullah, yani ikhtarahullah. Allah pilih beliau menjadi nabi terakhir. Nah, menjadi afdalul anbiya war rusul jami'an. Sallallahu alaihi wasallam. Penjagaan nabi janabat tauhid terhadap aspek tauhid wa saddihi kulla tariqin, dan nabi menutup setiap jalan yusiru ila syirk, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Allah Sa'di rahimahullah, man ta'ammala nususul kitab, barang siapa yang memperhatikan nas-nas, teks-teks, ayat dalam Al-Kitab maupun hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam dari As-Sunnah, di hadal bab, pada bab ini, ra'a nususan katsiratan, maka dia akan melihat, dia akan mendapatkan nas-nas yang banyak, tahussu 'ala al-qiyam bi kulli ma yuqawi at-tauhid, yang menganjurkan, yang menghasu melakukan segala sesuatu yang bisa menguatkan tauhid, wa yunmihi wa yubdih, menumbuhkannya dan memberinya gizi. Ya, tiga kalimat ini semakna menguatkan, menumbuhkan, memberinya gizi. Nah, menyempurnakan tauhid. Ya. Jadi nas-nas yang sangat banyak dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah menghasut kita agar melakukan segala sesuatu yang bisa menguatkan tauhid. Apa saja yang bisa menguatkan tauhid dirinci setelahnya, minal hasi berupa yang pertama, al-hasi ala al-inabati ila Allah, anjuran hasungan agar kembali kepada Allah, kembali bertaubat kepada Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalannya orang yang inabah, kembali kepadaku. Ingat, ayat ini pernah kita lewati dulu pada pembahasan apa? Kitab Nahya Salafiyah. Nah, dalil tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Ya, Allah memerintahkan agar kita mengikuti, ikutilah jalannya man anaba ilayya, orang-orang yang selalu inabah kepadaku. Dan para sahabat adalah kaum yang cocok dengan sifat ini. Nah, inabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Jadi supaya tauhid kita kuat, inabah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Wa anibu ilallah, kembalilah kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Nah, berbagai macam cobaan Allah Azza wa Jal berikan kepada kita agar kita kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un. Ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada-Nya dari segala maksiat dan kedurhakaan yang kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa insarihi fi ta'alluqil qalbi billahi rahmatan wa rahmatan. Al-hisarihi fi ta'alluqil qalbi billah, dan membatasinya di dalam ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membatasi ketergantungan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal raghbah, dalam hal mahabbah. Raghbah artinya mahabbah, raghbah artinya khauf, dalam hal kecintaan dan rasa takut. Kita cinta, maka ketergantungan hati kita, ketergantungan cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut, ketergantungan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lain. Kuatkan tauhid dengan melakukan itu semua. Gantungkan hati kita kepada Allah dalam hal kecintaan maupun rasa takut. Nah, baik, mengharapkan sesuatu, mencintai sesuatu, ingin memiliki sesuatu, gantungkan hatinya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Takut dari sesuatu, menghindar dari sesuatu yang ditakutinya, gantungkan hatinya kepada Allah, jangan kepada selain Allah dari kalangan makhluk. Itu menguatkan tauhid. Nah, wa quwwati tuma'i, yang ketiga sekarang. Ya, jadi antum pintar-pintar menandai, oh ini sekarang yang ketiga. Dan kuatnya ketamakan, jadi pengharapan. Fi fadlihi wa ihsanihi, terhadap keutamaan dan perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengharapan kita terhadap segala keutamaan yang Allah miliki, terhadap ihsan, perbuatan-perbuatan baik Allah kepada kita, itu harus kuat. Jangan lemah. Mengharapnya kepada Allah lemah, mengharapnya ke makhluk tinggi. Jangan. Kuatkan tauhid dengan menguatkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Apa yang kita harapkan? Keutamaan Allah. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ya, keutamaan Allah yang besar. Naam, keutamaan Allah yang luas. Itu yang kita harapkan. Terus mengharap dengan harapan yang kuat, seperti orang yang tamak. Syekh di sini memilih bahasa at-tama. Bagaimana sih orang yang tamak itu? Pernah lihat orang yang tamak rakus? Masa enggak cukup? Ya, kalau sudah ada yang dia dapatkan di hadapannya itu masih kurang. Terus dia ingin menambah hal itu. Nah, demikian pula kita dalam hal mengharap keutamaan dan perbuatan baik Allah, kita itu tamak, merasa tidak pernah cukup, harus selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Nah. Keutamaan Allah yang besar, keutamaan Allah yang sangat banyak, yang luas. Nah, selalu minta keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon keutamaan dari-Mu. Kapan doa ini dibaca? Kapan saja kita menginginkannya. Dan juga di sana ada tempat-tempat tertentu kita diajarkan membaca doa ini. Siapa yang tahu angkat tangan, kapan? Allahumma inna as'aluka min fadlik. Masuk masjid. Hah? Masuk masjid. Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Keluar mungkin ya. Keluar. Keluar ya. Jadi kita setelah beribadah ya, selesai mengerjakan sholat, kita keluar kan. Apa yang kita harapkan dari ibadah tadi apa? Keutamaan dari Allah. Allahumma inni as'aluka min fadli. Keluar dari masjid dalam keadaan sudah mengharapkan pahala, mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala atas ibadah yang kita lakukan. Ya. Nah, dan barang siapa yang man sa'ala Allah Subhanahu wa taala bi sidqin, atahu Allah azza wa jalla. Barang siapa yang meminta kepada Allah dengan kejujuran, dengan penuh kejujuran, dia memintanya jujur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala kan memberikan permintaannya. Nah. Momen yang lain. Apa? Ketika mendengar ayam berkokok, ya. Kukuruyu. Kapan ayam berkokok? Pernah dengar enggak? Kapan ayam berkokok? Bukan ketika mau bertelur ya, itu bukan berkokok. Itu betina. Yang jantan biasanya dini hari, sepertiga malam terakhir, ketika Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia, ketika ayam itu melihat malaikat, minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka min fadlikal 'adzim, minta keutamaan dari Allah. Ada malaikat di situ yang membawa kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kuatul tamak, kuatkan rasa ketamakan, pengharapan kita kepada keutamaan dan ihsan Allah Azza wa Jalla. Wasa'i li tahsini dzalik. Dan berusaha menghasilkan itu. Jadi bukan hanya mengharap ya, tanpa ada usaha, bukan hanya doa tanpa ada usaha. Tapi disertai dengan usaha, ya, bukan hanya berdoa saja, tapi tidak ada usaha. Nah, harus disertai dengan usaha. Baik. Wa ila taharri, ini yang keberapa? Yang keberapa? Yang keempat. Dan juga anjuran berupa at-taharrur min riqqil makhluqina. Anjuran agar taharrur, membebaskan diri agar merdeka dari perbudakan makhluk-makhluk. Nah, pernah tidak melihat orang dia statusnya bukan budak, bukan abad, bukan ya, dia statusnya merdeka, tapi amalan dia membuat dia diperbudak. Contoh orang yang diperbudak diperbudak terhadap makhluk, orang yang menggantungkan nasibnya, menyandarkan urusannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menggantung jimat di lehernya atau dia pakai di gelang, nah dia pakai gelang di tangannya atau pakai cincin, dengan keyakinan itu bisa menentukan nasibnya. Berarti apa? Memperbudak diri pada rantai itu, pada gelang itu, pada cincin itu. Memperbudak diri kepada benda-benda mati. Nah, atau kepada makhluk hidup, ya, memperbudak diri kepada wali-wali, orang-orang soleh yang dianggapnya mampu memberikan permintaannya. Yang hidup maupun yang sudah mati. Kalau yang hidup, yang gaib darinya, gaib berada di tempat yang jauh, atau ada di hadapannya tapi sudah mati, itu semua bentuk perbudakan diri kepada makhluk. Padahal statusnya hur, merdeka, tapi sejatinya dia telah memperbudak dirinya kepada makhluk-makhluk itu. Ketika apa? Menyandarkan urusannya, menyandarkan nasibnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka membebaskan diri dari perbudakan segala makhluk termasuk hal yang bisa menguatkan tauhid dan menumbuhkan tauhid. Nusus kitab Al-Quran maupun As-Sunnah sangat banyak menganjurkan kita melakukan ini. Bebaskan diri dari perbudakan makhluk dengan tidak berharap kepada mereka. Ya, kuatkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa adami ta'alluq bihim biwajhin minal wujuh, dan tidak bergantung kepada mereka biwajhin minal wujuh dari sisi mana saja. Ya. Karena ta'alluq kepada mereka banyak macamnya. Di beberapa contoh yang sudah disebutkan. Apa contohnya? Menggantung jimat, ya kan, ta'alluq kepada makhluk, ya. Nah, meminta istighosah kepada wali, orang mati yang sudah dikuburkan, ta'alluq. Bentuknya apa? Dengan meminta berdoa kepada mereka. Ataukah bentuk ta'alluqnya menyembelih? Menyembelih untuk mereka dengan harapan apa? Dengan harapan dia bisa terlindungi dari mara bahaya yang menimpanya, atau dengan harapan dia mendapatkan segala sesuatu yang diinginkannya, yang dicita-citakannya, dengan cara menyembelih. Keyakinannya, kalau saya menyembelih satu ekor kerbau besar, kerbau toraja yang mahal-mahal, hidup saya akan berkah, saya akan terbebas dari segala penyakit, usaha saya akan lancar. Itu keyakinannya. Itu kan bentuk ta'aluk. Ya, dari segala sisi. Ya. Tidak bergantung kepada mereka, tapi bergantung hanya kepada Allah. Awil bulu'i fi ahadin minhum. Ya. Ataukah bulu melampaui batas kepada salah seorang dari makhluk itu. Jadi pembahasan yang baru kita pelajari pada bab sebelumnya, ya, dua bab sebelumnya atau tiga bab sebelumnya tentang bulu. Nah, dihindari semua itu, membebaskan diri dari perbuatan-perbuatan itu. Wal-qiyami tammi, dan juga anjuran agar kita mengerjakan secara sempurna bil amali zahirah, amal-amal soleh yang sifatnya zahirah yang nampak, wal batinah maupun yang tersembunyi. Nah, al-qiyam at-tam, mengerjakannya dengan tam, sempurna, ya, sempurna rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Nah, yang mengerjakan amal soleh, barakallahu fikum, dengan tidak sempurna, bermalas-malasan. Kalau sholat malas, berdiri goyang terus, ini anak-anak banyak ya. Waktunya anak tambah, sekarang tambah sholat. Ini orang sholat atau ngapain ini? Antum diajari apa ketika sholat? Cuma berdaris. Diajari begitu? Atau setan sekarang yang sedang merasuki diri antum sehingga tidak bisa khusyuk dalam ibadah? Lebih banyak setannya, lebih kuat setannya daripada pengaruh malaikatnya. Mestinya sadar. Kita di ma'had diajari tata cara sholat mengikuti sifat sholat Nabi alaihissalatu wassalam. Fikih, kita belajar fikih dua. Apakah diajarkan seperti itu ketika sholat? Belum lagi ada yang sholat. Kalau contohnya orang lagi berdiri, gak gini. Ada mau bertanya, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Apa hukum sholatnya? Angkat tangan. Posisi berdiri, bukan lagi ruku, berdiri. Menggaruk kaki sambil ruku. Apa hukumnya? Angkat tangan. Enggak ada satu pun yang tahu. Berarti sholat antum batal semua. Kalau melakukan seperti itu, batal sholatnya. Ini tidak ya, perhatikan. Untuk hasil itu juga ada yang seperti itu. Gimana? Harus ditambah seperti itu. Masalahnya bukan satu dua yang kita lihat. Ada beberapa anak yang seperti itu. Al-Qiyamutam. Suara Ustaz sampai serak. Apa kata Syekh? Wal-Qiyamutam bil-a'mal zahir wal-batin. Kerjakan dengan sempurna. Itu akan menguatkan tauhid kita. Artinya kalau tidak dikerjakan dengan sempurna, melemahkan tauhid. Sholat kok kayak gitu. Musibah bagi talibul ilm. Di tengah-tengah lingkungan ilmu, kemudian tidak mendapatkan taufik beramal dengan ilmu, fahalu aswa minal juhal. Wallahi aswa minal juhal. Seorang penuntut ilmu hidup di tengah-tengah ilmu, kemudian keadaannya ya seperti itu, tidak mendapatkan taufik untuk beramal dengan ilmu, keadaannya lebih jelek daripada orang-orang awam, orang-orang jahil yang ada di luar. Oh, kok bisa Ustaz? Iya, orang jahil tidak beramal dengan ilmu karena tidak punya ilmu. Wajar, betul enggak? Antum punya ilmunya, diajarkan di sini. Terus enggak diamalkan. Jadi lebih parah mana? Lebih parah orang yang berilmu dan tidak diamalkan ilmunya. Betul enggak ada yang seperti itu tadi? Anak secara pribadi pernah melihat seperti itu. Lagi berdiri ruku, dia menggaruk kakinya. Siapa yang pernah seperti itu angkat tangan? Enggak usah malu. Ya malu lah Ustaz di depan umum. Ya udah nanti datang ke Ustaz. Empat mata nanti Ustaz kasih hadiah. kalau berani datang. Apa Ustaz? Anda dulu pernah Ustaz jahil. Wah, antum diampuni kejahilannya. Besok jangan ulangi kembali. Ada yang sudah masalah sudah lama di sini gitu. Ya karena enggak ada taufik. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Batal sholatnya. Kenapa batal? Ya silahkan murojaah belajar fikih. Kita lanjut saja. Wal qiyamut tam bil amal adh-dhahir wal batin. Baik. Jadi banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menganjurkan kita melakukan segala sesuatu yang bisa menguatkan tauhid. Di antaranya adalah mengerjakan amalan soleh itu dengan sempurna, baik yang zahirah yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa takmiliha, dan menyempurnakannya. Wa khususan, dan secara khusus, kata Syekh, hasan nususu ala rushil ubudiyah, nas-nas tersebut menganjurkan terhadap ruh dari ibadah yang dilakukan. Apa ruh ibadah yang kita lakukan? Adalah ikhlas, keikhlasan yang sempurna kepada Allah semata. Itu ruhnya ibadah. Kalau tidak ada keikhlasan, seperti badan yang tidak ada ruhnya. Bagaimana keadaan badan yang tidak ada ruhnya? Mati, wafat, meninggal, ya kan? Sama juga dengan ibadah kita yang tidak ada ikhlasnya, tidak dinilai, tidak ada pahalanya. Barakallahu fiikum. Tsumma fi muqabala dzalik, kemudian lawan dari itu, naha an aqwali, kemudian sebaliknya, nas-nas, banyak nas dari Al-Quran dan As-Sunnah yang melarang dari aqwal wa af'al, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, fihal ghulu bil makhluqin, fihal ghulu bil makhluqin, dalamnya terhadap bentuk ekstrim, melampaui batas, berlebihan terhadap makhluk-makhluk. Wa naha 'anil tasyabbuhi bil musyrikin, dan juga melarang dari menyerupai orang-orang musyrik. Nah, pembahasan tentang ghulu baru saja kita pelajari pada 3 bab sebelumnya. Masih segar diingatan kita ya. Dan larangan dari menyerupai musyrikin. Kenapa? Li'annahu yad'u ilal maili ilaihim. Karena itu akan mengajak kepada al-mail, condong kepada mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wa naha an aqwalin, dan juga melarang dari ucapan-ucapan, wa af'alin, dan perbuatan-perbuatan, yukhsha an yutawassala biha ila syirk, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, jadi wasilah-wasilah, segala wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, sudah kita pelajari juga pada bab-bab sebelumnya. Nah, itu semua bentuk himayah, penjagaan terhadap tauhid. Kullu dzalika himayatan lit-tauhid. Wa naha an kulli sababin, dan juga melarang dari setiap sebab, yusilu ila syirk, mengantarkan kepada kesyirikan. Wa dzalika, dan itu merupakan rahmatan bil mukminin. Nabi alaihi salatu wasalam melarang dari itu semua sebagai bentuk kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Yatahaqqabu bil qiyami bima khuliqu lahu, supaya mereka bisa mentahqiq, ya, merealisasikan penerapan ubudiyah yang mereka diciptakan untuk itu. Diciptakan untuk beribadah. Min ubudiyatillah al-zahir wal-batin, mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah, baik ibadah itu sifatnya nampak maupun yang tersembunyi. Wa takmiliha, dan agar mereka menyempurnakannya. Tujuannya litakmula lahu mas-sa'adatu wal-falahu, supaya sempurna kebahagiaan dan keberuntungan untuk mereka. Nah, wa syawahidu hadhihi al-umur katsiratun ma'rufatun, dan syawahid, penguat-kuat, penguat-penguat, afwan, wasyawahid, jamak dari syahid, ya, penguat-penguat, ya, atau dalil-dalil tentang perkara ini banyak dan ma'ruf diketahui. Wallahu a'lam bissawab. Selesai ya penjelasan bab ini oleh As-Sa'di rahimahullahu taala. Jadi ingat bahwa bab ini adalah mengenai penjagaan Rasulullah alaihi salatu wasallam, aspek tauhid dalam hal apa? Aqwal atau af'al, turuk fi'liyah atau qawliyah? Jawabannya turuk fi'liyah. Ya. Nanti ada bab yang sama dengan ini. Ya, bab kedua dari terakhir. 6. Bab ke-63 itu dari turuk al-qawliyah. Wallahu taala alamissalam. Wa ilahuna jazakumullahu khairan. Tafadhalu wa barakallahu.